Indra Bisnis, ada cerita tentang pensil yang menarik dalam satu segmen tulisan Paulo Coelho yang menulis The Alchemist ya. Dalam bukunya Like the Flowing River, dia menulis bahwa pensil itu mempunyai sesuatu ciri yang menarik kalau Anda lihat. Ada 5 kualitas ya, yang kalau Anda perhatikan pada sebuah pensil, itu dapat mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup. Kualitas yang pertama yang terbaik adalah, you are capable of great things. Kamu itu mampu melakukan hal-hal yang besar ya. Karena pensil itu hal yang sederhana, tapi di tangan seorang pelukis yang hebat, pensil itu bisa menjadikan sebuah karya lukis yang luar biasa sekali. Di tangan seorang penulis puisi akan terjadi puisi yang indah. Di tangan seorang penulis akan terjadi tulisan prosa yang indah pula. Kualitas pertama adalah, Anda sanggup melakukan hal-hal yang besar. Pelajaran kedua dari sebuah pensil adalah, now and then I have to stop writing and use a sharpener. Artinya apa sih? Kita itu kadang-kadang harus berhenti bekerja karena capek, karena lelah, karena sudah judek, karena buntu. Dan kita harus membuat otak kita fresh lagi. Seperti pensil itu harus digerut lagi supaya tajam lagi. Kita harus belajar, kita harus meditasi, kita harus tenangkan diri, kita harus melihat dunia dari kacamata yang berbeda. The third quality atau kualitas ketiga, the pencil always allow us to make some mistakes and then we use the eraser to rub out all the mistakes. Kita menggunakan pensil itu kadang-kadang salah tulis, ya salah buat, salah gambar. Kita pakai setip yang di belakangnya untuk dihapus. Dalam kehidupan kita, kalau Anda tahu, kita juga sering melakukan kesalahan. Tapi kita diperbolehkan untuk memperbaiki diri kita dengan menghapus kesalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kualitas yang keempat, what really matter in a pencil is not in the wooden exterior but the graphite inside. Yang penting di dalam pensil itu bukan kayu yang di luar, tapi dalam itu loh, grafit yang hitam itu loh, itu yang dipakai untuk menulis. Kita sebagai manusia juga jangan hanya berpikir tentang dunia luar kita, tentang dandanan kita, tentang gaya kita. Tetapi apa yang ada di dalam kita, jati diri kita, otak kita, pemikiran kita, ini yang penting. Dan yang kelima dia bilang, it always leaves a mark. Bahwa pensil itu selalu meninggalkan bekas dalam kehidupan ini. Anda dan saya hidup dalam perjalanannya dan akhirnya akan sama-sama mati. Tetapi perjalanan kita dalam hidup ini, biarlah perjalanan ini menimbulkan bekas, menimbulkan sebuah garutan di dalam alam kehidupan kita. Bekas apapun itu tergantung bagaimana Anda menjalankan hidup Anda. Saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Terima kasih, sukses untuk Anda.